Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan kisah perjalanan Al-Imam Baqi bin Makhlad rahimahullah menjumpai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita di tengah kisahnya ketika Baqi bin Makhlad telah berjumpa dengan Al-Imam Yahya bin Ma'in. Begitu melihat tempat kosong, kemudian beliau maju dan duduk bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in. Faqultu lahu Aba Zakaria rahimakallah. Kata Baqi bin Makhlad, saya berkata kepada beliau, wahai Abu Zakaria. Ini kunya siapa? Yahya bin Ma'in. Ya. Rajulun gharibun na'id dar. Aradtu su'al fala tastakhiffani. Dia berkata, saya adalah seorang lelaki yang asing, sangat jauh rumahnya. Saya ingin bertanya, jangan engkau mempersulitku. Faqala li qul. Maka Yahya bin Ma'in berkata, ucapkan, sebutkan pertanyaanmu. Fasaltuhu an ba'di man laqitu min ahli al-hadith. Maka saya, baik, sudah ada terjemahannya. Kalau kita saya baca dari terjemahan juga. Ya. Fala tastakhiffani, maksudnya jangan persulit saya, bukan meremehkan. Tapi jangan dipersulit. Saya pun bertanya kepadanya tentang sebagian ahli hadis yang saya temui. Kata beliau, fa ba'dhan zakka wa ba'dhan jarrah. Sebagiannya beliau tazkiyah, beliau rekomendasi, dan sebagiannya beliau jarah. Maksudnya beliau terangkan ada hal yang kurang bagus padanya atau tidak direkomendasi. Iya. Dan ini memang dari tugas para ulama menjelaskan rawi-rawi. Karena ini terkait dengan agama, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rawi menyampaikan hadits kepada Rasulullah harus diketahui hafalannya bagus atau tidak, ya. Maka kita akan temukan dari para ulama itu, dia akan tegas berbicara, ini rawi dipercaya hafalannya, ini tidak dipercaya, ini hafalannya lemah. Karena ini bukan terkait dengan orang si perawi, ini terkait dengan hadits Nabi yang akan dijaga. Karena itu Ali bin al-Madini ditanya tentang ayahnya. Ya, ditanya tentang ayahnya, apa keadaan ayahku, apa keadaan ayahmu. Ya. Abdullah bin Ja'far, kata Ali bin al-Madini, ayahku adalah dhaiful hadith, lemah hadithnya. Ya. Jangan karena ayahnya dia berkata kuat hadithnya, tidak, dia terangkan hakikat, ayahku lemah hadithnya. Abu Daud ditanya tentang anaknya, kata Abu Daud, anakku tidak kuat hadisnya. Itu dalam sebuah riwayat, ya, walaupun ada perbincangan tentang hal itu. Ada sebagian yang ditanya tentang saudaranya. Dia berkata, saudaraku seorang pendusta. Enggak sungkan-sungkan mereka menjelaskan. Karena memang ini dalam rangka penjagaan apa? Penjagaan agama. Iya. Baik. Kata beliau, fasaltuhu fi akhir su'al an Hisham bin Ammar. Maka di akhir soal saya bertanya tentang Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar dari guru Baqi bin Makhlad ya. Ini juga guru Imamul Bukhari, Hisham bin Ammar. Wa kuntu qad aktsartu min al-akhdhi minhu. Dan kata Baqi, saya sudah banyak mengambil hadis dari Hisham bin Ammar ini. Faqala, maka Yahya bin Ma'in berkata, Abul Walid Hisham bin Ammar sahibu salatin dimashkiyun thiqatun wa fawqa thiqah. Hisham bin Ammar adalah seorang pemilik salat. Maksudnya apa? Dia ini kalau dikatakan pemilik salat, itu artinya bagus salatnya. Mungkin dia salatnya sangat indah, sangat khusyuk, dan mungkin sangat banyak salatnya. Yaitu pembahasannya menunjukkan bahwa dia punya kelebihan di ibadah salat. Disebutkan dari salatnya. Dimashkiyun, dia dari Dimaskus, orang Dimaskus. Thiqatun, dan dia ini thiqah, maksudnya terpercaya. Wa fawqa thiqah, bahkan lebih dari thiqah. Ya, kalau seorang imam itu, seorang perawi hadis, dia di atas thiqah, beraneka ragam bahasanya. Kadang dia katakan ini terpercaya, ini sangat thiqah, dia pakai kata sangat. Atau dia katakan ini thiqatun thiqah, dia terpercaya dan terpercaya dua kali. Ya. Dan beraneka ragamnya pembahasan. Kalau dia di level yang sangat tinggi. Baik. Kemudian kata beliau, "Law kana tahta ridaihi kibrun wa taqallada kibran, ma darrahu syai'an li khairihi wa fadlihi." Ya. Walaupun di bawah ridanya ada kesombongan atau dia menyandang sebuah kesombongan, itu tidak membahayakannya sama sekali. Maksudnya kalau ada dari sisi akhlak seperti itu padanya, hal yang seperti itu tidak membahayakannya. Tidak membahayakannya. Memang dicela tapi tidak membahayakan. Kenapa? Li khairihi wa fadlihi. Karena baik kebaikan dan keutamaannya. Fasaha ahlul halqah. Maka berteriaklah orang yang berada di halaqah. Yakfika rahmatullahi alaih. Gairuka lahu su'al. Ya. Orang yang di halako juga komplain ya. Ini dari tadi dia bertanya. Ya. Maka dia berkata, sudah cukup bagimu. Semoga Allah, rahmat Allah selalu dilimpahkan terhadapmu. Yang lain juga memiliki pertanyaan. Maksudnya biarkan orang lain juga bertanya. Ya, jangan mentang-mentang kamu jauh, kamu saja yang mau bertanya. Ya. Fakultu wa ana waqifun ala qadam. Maka saya pun berkata dan saya berdiri di atas kaki ini seakan-akan sudah mau selesai, mau pergi. Ya. Kata beliau, akshifuka an rajulin wahidin, Ahmad bin Hanbal. Maka Baqi bin Makhlad berkata, saya ingin bertanya kepada engkau, menyingkap tentang seorang saja, satu orang lagi, yaitu tentang Ahmad bin Hanbal. Ini sengaja dia tanya ya. Bukan dia enggak tahu siapa Imam Ahmad. Ya, anda kata Baqi bin Makhlad tidak mengetahui siapa Imam Ahmad, enggak mungkin dia jauh-jauh dari Baghdad, dari jauh-jauh dari Andalus, mengarungi lautan, berjalan di atas daratan untuk menjumpai siapa? Menjumpai Imam Ahmad di Baghdad. Tapi ini mumpung berjumpa dengan Ibnu Ma'in, dia ingin dengar langsung komentar siapa? Ibnu Ma'in. Iya. Dan itu ulama ahli hadis seperti itu. Kadang hadis dia sudah dengarkan. Komentar tentang rawi dia sudah tahu. Tapi dia tanya seakan-akan orang jahil, tidak mengerti. Dia ingin mendengar lagi, mengulang lagi supaya lebih kuat. Iya. Supaya lebih kuat. Dan itu salah satu etika di dalam menuntut ilmu. Sebab seorang kalau dia belajar, jangan dia tampakkan di depan gurunya dia sudah oke, okay, sudah begini, sudah begitu. Malas guru mengajar dia. Iya. Tapi tunjukkan bahwa dia adalah seorang murid, dia perlu kepada guru. Iya. Kalau dia punya pengetahuan, guru juga akan tahu dia punya pengetahuan. Nah itu dari kisah yang unik yang pernah saya baca. Kisah Syekh Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi, seorang ahli hadis dari negeri Yaman. Belum lama meninggalnya, di masa beliau hidup, di masa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, selevel dengan guru Syekh bin Bas. Ya. Al-Muallimi ini awal kali beliau belajar ke guru. Tadinya beliau belajar membaca sendiri kebanyakannya. Baca ilmu nahwu dia baca sendiri. Nah, tapi karena ilmu itu harus talaki, dia datang ke guru. Dia berkata kepada gurunya, saya ingin baca. Iya. Tapi saya ingin baca buku ini. Dia sebut buku tingkatan, sudah tingkatan tinggi. Ya, gurunya. Ya, mukanya terlihat sesuatu, kata al-muallim. Tapi saya tahu guru ini, ya, membiarkan saya membaca buku itu. Nanti kalau saya baca, saya banyak keliru, akan ditegur oleh guru, nanti saya diturunkan tingkatanku ke bawah. Dia enggak ingin mematahkan semangatku dulu. Biasanya al-muallim sudah tahu bahwa gurunya ini akan berbuat seperti itu. Dan itu sikap guru yang bagus. Jangan dia masuk ke muridnya membaca buku ini. Kamu sudah sampai mana belajarnya? Oh, saya belum belajar apa-apa. Oh, kalau gitu kamu turun dulu. Ini akan patah semangatnya. Dia ingin baca buku itu, silahkan baca aja. Iya. Begitu al-muallimi mulai membaca, gurunya berkata, tidak, kamu ini tidak sedikit belajarnya. Sudah banyak kamu baca. Kenapa kamu bilang belajar sedikit? Karena bacaannya sudah bagus. Iya. Bacaannya sudah bagus. Maka si guru juga tahu tentang murid itu. Nah, tentang murid. Dan saya ingat awal kali saya tiba di Yaman, waktu itu saya dibawa oleh sebagian ustaz menjumpai Syekh Mukbil. Kemudian ditanya, Syekh, ini anak-anak yang baru datang belajar kemana? Maka beliau pun menunjuki beberapa muridnya supaya kita belajar ke situ untuk ilmu-ilmu dasar. Maka di awal kali hadir pelajaran, waktu itu saya hari pertama di menghadiri pelajaran Syekh rahimahullah. Syekh biasanya sebelum mulai, murid-murid setor hafalan hadis. Hadis yang dibaca kemarin. Kebetulan waktu itu saya sudah hafal hadisnya. Saya diajak oleh kawan anak Indonesia duduk di depan. Ya, saya duduk di depan. Tapi gemetaran duduknya. Ya. Ini kejadian pertama, masjidnya penuh, banyak orang. Ya. Duduk aja di depan. Syekh biasanya melihat siapa yang disuruh membaca. Tiba-tiba beliau melihat ke arah saya. Saya agak sembunyi-sembunyi. Beliau bilang, kamu Indonesia, kum. Ani Indonesia berdiri. Orang-orang yang berada di sekitarnya dari murid-murid seniornya bilang, Syekh ini anak baru datang kemarin. Kata Syekh, saya tahu baru datang kemarin. Berdiri kamu baca. Sudah saya baca kebumetaran selesai. Ya. Perhatikan, subhanallah, beliau tahu pandangan orang-orang. Ya. Kenapa dia berani datang duduk di depan? Ya, itu kan bisa dibaca oleh seorang guru. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini harusnya ketika seorang belajar, dia juga mengerti dan mengenal dari keutamaan gurunya, agar supaya hubungan antara murid dan guru itu menjadi bagus. Ya, sama dengan bagi makhlat di sini. Ya, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Sengaja beliau tanya tentang Imam Ahmad. Maka ada sebagian ikhwan, dia cerita tentang ayahnya. Sebagian kawan di Riyadh, dia cerita tentang ayahnya. Dia hadir di majelis seorang syekh, sudah puluhan tahun di majelis itu. Tapi dia kadang bertanya, ayahnya kadang bertanya pertanyaan-pertanyaan, itu pertanyaan orang yang sangat pemula. Ya, dia tanyakan kepada syekh, pertanyaan orang pemula. Ya, dan syekhnya menjawab. Karena syekh sudah tahu ini orang bertanya bukan untuk dia, tapi untuk anak-anak yang baru hadir di majelis tersebut. Iya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang berjalan di tengah para penuntut ilmu, etika, akhlak, tawadu, mengulangi ilmu, kemudian meminta, mencari tambahan ilmu, memperkuat dari pengetahuan yang sudah dia ketahui itu berjalan. Baik. Jadi dia di sini bertanya tentang Imam Ahmad dan bahasanya lagi bahasa saya ingin bertanya kepada engkau menyingkap tentang seorang lelaki yang bernama siapa? Ahmad bin Hanbal. Ya. Qala panadara ilayya kal muta'ajjib. Maka kata Baqi, Ibnu Ma'in pun melihat kepadaku seperti orang yang keheranan. Ya. Dia melihat kepadaku seperti orang yang keheranan. Wa qala li, dan beliau berkata kepadaku, wa mithluna nahnu nakshifu an Ahmad bin Hanbal. Orang seperti kami disangka boleh menyingkap tentang Ahmad bin Hanbal, menjelaskan tentang Ahmad bin Hanbal. Iya. Inna dhaka imamul muslimin wa khairuhum wa fadiluhum. Sungguhnya orang itu, beliau ini adalah imamnya kaum muslimin yang terbaiknya dan termulianya di tengah mereka. Nah, itu jawaban Ibnu Ma'in singkat. Ada jawaban lain yang kadang digunakan oleh para ulama untuk yang seperti ini. Iya. Kadang sebagian ulama ditanya tentang ulama yang lebih besar. Mereka akan menjawab, mitli la yus'al an fulan, fulan yus'alu anni. Orang yang seperti saya itu tidak ditanya tentang si fulan imam ini. Harusnya imam itu yang ditanya tentang saya siapa. Nah, itu kadang digunakan juga oleh para ulama. Baik, kata beliau, thumma kharajtu astadillu ala manzili Ahmad ibn Hanbal padulilto alaihi. Kemudian saya pun keluar mencari tahu rumah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu yang masyhur ya namanya seperti itu. Kalau nama ayahnya sebenarnya siapa? Muhammad. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Iya. Hanya saja rawi itu kadang dinisbatkan ke kakeknya. Seperti Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i. Itu nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Atau Yahya bin Bukair al-Misri. Nama lengkapnya Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Misri. Atau Yazid ibn al-Had. Itu nama lengkapnya Yazid ibn Abdullah bin Usama ibn al-Had. Ya. Itu biasa digunakan oleh para ulama. Maka ketika ditanya tentang rumah Imam Ahmad, fadulil tualai, saya ditunjuki di mana rumahnya. Faqara'tu babah, saya ketuk pintunya. Faqaraja ilayya wa patahal bab, dia pun keluar dan membuka pintu. Fanadara ila rajulin lam ya'rifku, ya, beliau pun melihat seorang lelaki yang belum beliau kenal, yaitu dirinya dia kisahkan. Fakultu ya Aba Abdillah rajulun gharibud dar wa hadha awwalu dukhuli hadzal balad wa ana talibu hadith wa mufidu sunnatin wa lam takun rihlati illa ilaik. Ya, perhatikan ya bahasa merendah hati, ya, dan cukup menjelaskan tentang apa hajat dan kisahnya, ringkas. Ya. Nah, itu harusnya penuntut ilmu seperti itu. Dia pandai. Kalau ingin berbicara, dia berbicara kalimat yang sudah dia siapkan, ringkas, membahasakan apa maksudnya. Wahai Abu Abdillah, kunya Imam Ahmad, saya adalah seorang lelaki yang sangat jauh rumahnya. Ya. Negerinya sangat jauh. Dan ini adalah awal kedatanganku di negeri ini. Wa ana talibu hadith, dan saya adalah seorang pencari hadith. Wa mufidu sunnah, dan orang yang ingin mengambil faedah dari sunnah. Iya. Wa lam takun rihlati illa ilaik, dan saya tidak melakukan perjalanan kecuali hanya kepadamu untuk menjumpaimu. Faqala li udkhul al-istiwan wala taqa alayka ain. Maka kata Imam Ahmad, masuklah kamu ke istiwan, ke lorong itu. Iya. dan jangan ada mata yang melihatmu. Ya, sebab ini Imam Ahmad sedang dalam apa? Dalam larangan. Iya. Dan jangan ada mata yang melihatmu. Baik. Faqala li wa aina mawdi'uk? Maka setelah itu Imam Ahmad tanya, di mana tempat tinggalmu? Ya. Kamu ini berkata dari negeri jauh. Ditanya, dari mana tempat tinggalmu? Di mana negerimu? Maka beliau Baqi bin Makhlad menjawab, Al-Maghrib Al-Aqsa, negeri Maghrib yang paling ujungnya. Itu sudah bahasa mendekati ya. Kadang pembahasan-pembahasan orang dahulu seperti itu. Orang kalau dia tidak tinggal di Irak, tapi wilayah setelahnya. Kadang dia berkata, saya tinggal wara'an nahar, di belakang sungai. Maksudnya sungai di Dilja, di yang berada di Baghdad. Sama seperti Baqi ini, beliau tinggal di Andalus. Tapi Maghrib Al-Aqsa, paling ujung. Iya. Faqala li Afrika, maka Imam Ahmad berkata di Afrika. Ya rupanya Afrika ini sudah ada dari dulu ya. Dari penamaan Afrika. Sudah dari dulu dikenal. Iya. Dan ada ahli-ahli hadis yang dinisbatkan kepada Afrika. Nah. Kemudian kata beliau, kata Baqi, fakultu aba'adu min dalik. Ya. Aba'adu min dalik. Ajuzu min baladi al-bahr ila Afrika, ila Afrika, al-Andalus. Kata beliau, negeri saya lebih jauh daripada itu. Ya. Saya menyeberangi lautan untuk tiba di Afrika. Negeriku adalah al-Andalus. Ini negeri Andalus. Negeri siapa? Baqi bin Makhlad. Nah, maka faqala li inna mawdi'aka laba'id wa ma kana shay'un ahabba ilayya min an uhsina awna mithlika ala matlabik ghayra anni fi hini hadha mumtahanun bima la'allahu qad balagaka. Kata Imam Ahmad, sungguhnya tempat tinggal kamu itu, negeri kamu itu sangat jauh sekali, benar-benar jauh. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih saya sukai daripada membantu orang yang semisal kamu, membantunya dengan baik dan mewujudkan apa yang dia cari, mewujudkan keinginannya. Hanya saja saat ini saya sedang menghadapi ujian dengan suatu hal yang mungkin engkau telah mendengarkannya. Iya. Faqultu lahu bala laqad balagani wa ana qaribun min baladik muqbilun nahwak. Kata Baqi, iya benar, saya sudah mendengarkannya, saya sudah dekat dari negerimu. Ya, sudah berjalan ke arahmu. Nah, maka kata beliau, faqultu lahu Aba Abdillah, hada awwalu duhul, hada awwalu duhuli. Maka dia berkata, wahai Abu Abdillah, ini adalah awal kedatanganku, atau kedatanganku yang pertama kali. Iya. Wa ana majhulul ain indakum, dan saya ini tentang diriku tidak ada yang mengetahui tentang saya di sisi kamu, di sisi kalian. Ya, tidak ada yang kenal siapa dia. Baru terlihat, baru kali ini dia datang. Ya. Maka kata Baqi, "Fa in adinta an atiyaka fi kulli yawmin fi zayyi as-suwal, fa qulu inda babid dar ma yaquluna, fa takhruj ila hadha al-mawdi'. Fa law lam tuhaddithni fil yawm illa bi hadithin wahid, lakana fihi kifayah." Fa qala li na'am. Ala syarat alla tadhhar fil khalq wala inda ashabil hadith. Faqultu syartaka. Iya. Maka kata Baqi bin Makhlad, saya berkata kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, ini adalah awal kedatanganku. Saya orang tidak dikenal di sisi kalian. Kalau engkau izinkan, apabila engkau berkenan, saya akan datang setiap hari dengan menyamar sebagai peminta-minta. Dia datang dengan pakaian para peminta, dan saya akan berkata di pintu rumah seperti perkataan yang biasa diucapkan oleh para pengemis, ya, kan datang menyamar. Ya. Maka apabila saya sudah datang untuk keluar ke tempat ini dari melihat di sini. Nah, seandainya engkau tidak menyampaikan setiap hari kecuali hanya satu hadis saja, hal itu sudah cukup bagiku. Jadi dia enggak berkata sampaikan 10 hadis, tidak. Minta yang paling sedikit saja, satu hadis. Dan ini talattuf ya, dalam soal, dalam memohon, meminta. Ya. Sebab seorang itu diambil yang paling sedikit, ada yang penting bermanfaat baginya. Itu awal keberkahan. Iya. Baik. Maka kata Imam Ahmad, iya. Tapi dengan syarat, engkau jangan muncul di tengah makhluk. Iya. Di sini diceritakan saya, apa namanya, disyarat tidak muncul di tengah makhluk. Cuma kawan-kawan di sini menerjemahkan yang muncul di halaqah-halaqah. Ini di Al-Manhajul Ahmad ya, bukan di Al-Khilaq, pakai Al-Khalaq. Ya, maksudnya di tengah makhluk juga, makhluk yang dimaksud, maksudnya di kalangan ahli hadis. Itu ditafsirkan kalimat setelahnya. Dan jangan kalian kamu muncul di tengah para ahli hadis. Faqultu syartaka, maka saya berkata iya, saya pegang syaratnya. Nah, saya ambil syaratnya. Kata beliau, fakuntu akhidan. Nah, di sini salah cetak ya. Harusnya akhidan. Fakuntu akhidan, atau boleh jawab, fakuntu akhudu udan biyadi wa alufu ra'si bihirqatin wa aj'alu kagidi wa dawati fi kummi thumma ati babahu fa asih al-ajra rahimakumullah wassual hunalika kadhalik. Ya. فيخرج إلي ويغلق ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له. Maka kata beliau, saya pun mengambil sebuah kayu dijadikan sebagai tongkat, ya, seperti umumnya para pengis membawa tongkat dengan tangannya, kemudian beliau ikat ya kepalanya dengan kain, kertas dan tinta disembunyikan di balik lengan bajunya. Ya. Kata beliau, saya sembunyikan kertas dan tinta di balik lengan bajuku. Kemudian saya mendatangi pintu Imam Ahmad, lalu saya berteriak, ya, berilah upah, berilah pemberian, semoga Allah merahmati kalian. Itu yang biasa diucapkan oleh para pengemis di sana di Baghdad. Jadi umumnya ya, para pengemis kalau dia meminta al-ajr rahimakumullah begitu. Sebagian pengemis di jalan itu beda antara sebuah negeri dengan negeri yang lainnya. Ya. Nah. Tapi ini istilah para pengemis yang sudah berjalan di mana? Di Baghdad. Itu yang dipakai oleh Baki bin Makhlad. Fa yakhruju ilayya wa yughalliqu bab ad-dar. Maka Imam Ahmad keluar kepadaku dan menutup pintu rumah. Lalu Imam Ahmad memberikan kepadaku dua hadis atau tiga atau lebih. Ya, perhatikan tadinya dia minta berapa? Satu saja, tapi diberi oleh Imam Ahmad dua, tiga, bahkan kadang lebih. Ya. Faltazamtu dzalika. Lalu saya terus seperti ini. Hatta matal mumtahinulah, sampai mati penguasa yang menguji beliau. Nah, jadi di sini tampak ya bahwa rupanya Imam Ahmad rahimahullah larangannya itu terkait dengan rumah beliau saja dijaga. Ya. Diperhatikan rumahnya, tidak boleh ada yang mendekati, Imam Ahmad tidak boleh keluar, dipenjara rumah. Dan itulah yang dipahami oleh orang-orang bahwa beliau tidak boleh dijumpai, tidak boleh apa? Didengar darinya. Ya. Tidak boleh didengar darinya. Nah, tapi karena memang kondisinya dilarang, hanya sekedar dilarang, kalau bisa dilewati, maka itu enggak ada masalah. Dan itu yang dipahami oleh Imam Ahmad. Karena itu dibantu Baqi bin Makhlad oleh Imam Ahmad dalam hal tersebut. Jadi Baqi bin Makhlad Dia pakai caranya. Ya Masya Allah, orang duduk saja santai, nunggu mendoakan Imam Ahmad dapat apa namanya, dapat kelapangan, ya diangkat ujian. Bagi makhlat tidak. Ya, dia berusaha. Datang ke rumah Imam Ahmad. Bicara. Setelah itu, diatur bagaimana langkah yang baik supaya ya, beliau terjaga dan baki bin makhlad juga mendapatkan manfaat ilmu. Maka inilah yang dilakukan oleh baki bin makhlad. Dia datang menyamar sebagai apa? Pengemis. Ya. Dan itu para salaf melakukan untuk mendapatkan ilmu hal yang lebih besar daripada itu. Mereka berkorban dengan perkara-perkara yang lebih besar daripada hal tersebut. Ya, dan ini yang kurang di tengah kita. Kita itu, Masya Allah, kalau mau belajar, ya, terlalu banyak pertimbangannya. Dilihat dulu di masjidnya itu, fasilitas, ada enggak AC di sana? Ya. Kalau enggak ada AC, ya kipas angin lah, paling tidak. Nah, sebagian orang, lihat ini majelisnya berapa lama, ada enggak snack-nya? Ya. Jelas ya, oh ini terlalu jauh tempatnya. Oh ini apa namanya, kajiannya terlalu panjang. Ya. Mereka nggak ada yang seperti itu berpikir. Nggak melihat di fasilitas, nggak melihat di apa namanya kelengkapan. Ya, kalau menunggu kelengkapan fasilitas nggak jalan. Ya, hal-hal yang baik itu tidak jalan. Nah, karena itu Syekh Mukbil rahimahullah. Itu awal kali beliau mulai mengajar di Damaj. Ya. Beliau memulai dengan siapa yang hadir. Ada yang mengenal beliau dari beberapa orang di luar negeri datang, dihitung pakai jari. Hadir, beliau ajari di waktu pagi, di waktu-waktu tertentu. Selainnya beliau ke kebunnya. Untuk menghidupi keluarga beliau. Ya. Belum ada masjidnya. Beliau sholat di masjid orang-orang Syiah. Ya. Kalau beliau sedekap begini tangannya sholat, diturunkan sama orang-orang Syiah tangan beliau. Dan beliau bersabar akan hal tersebut. Sampai berkumpul para penuntut ilmu, dibukakan. Nah, itu perlu kesabaran. Ya, kalau tunggu fasilitas lengkap, kemudian baru memulai, kapan mau? Kapan akan terjadi kebaikan itu? Iya. Dan itu tidak berjalan di tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita perhatikan sirah mereka, kisah mereka. Ya. Dan para penuntut ilmu seperti itu. Jangan sekali-sekali dia tunggu fasilitas lengkap, kemudian dia baru apa? Bergerak untuk belajar. Ya. Itu disebutkan dalam biografi Abdurrazzaq bin Hammam As-Sanani, rahimahullah. Beliau adalah ahli hadis yang paling banyak dilakukan rihlah kepadanya. Ahli hadis yang paling banyak manusia melakukan perjalanan untuk berjumpa dengannya. Itu ada di dalam sejarahnya. Karena Abdurrazzaq ini rahimahullah, beliau punya hadis-hadis yang sangat bersih sanadnya. Dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan-keistimewaannya. Hadis-hadis Abdurrazzaq. Apalagi dia punya musannaf besar, Abdurrazzaq rahimahullah. Maka ahli hadis itu berlomba-lomba untuk mendatanginya. Karena itu dikatakan bahwa Abdurrazzaq ini ahli hadis yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Tahu rumah Abdurrazzaq As-Sanani? Itu kalau mau dapat air harus berjalan beberapa mil baru dapat air. Bersamaan dengan itu manusia tinggalnya di Son'a, di Yaman. Bersamaan dengan itu tidak terputus ahli hadis di masa itu mendatanginya. Ya. Akhirnya harusnya kita merubah pemikiran kita. Kadang juga ada sebagian orang dia mau belajar, oh nanti saya lengkapi dulu kehidupan anak-anak dan istri saya sudah bangunkan rumah, sudah lengkap perniagaan saya tinggalkan baru saya pergi belajar. Ya, niatnya bagus, Masya Allah. Ya. Tapi ada yang rumahnya sudah jadi, bahkan rumahnya sudah dua, perniagaannya makin sukses. Enggak juga dia jalan-jalan. Ya. Ada yang seperti itu. Ada yang kadang masalahnya dari pihak istrinya. Ya. Dari pihak istrinya minta ini minta itu. Harusnya setiap orang bertakwa kepada Allah, memudahkan jalan setiap orang untuk belajar dan menuntut ilmu, dan semuanya hendaknya punya semangat yang baik di dalam belajar. Baik, sudah dan Isya, insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.